إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Kita masuk bab jami. Qala al-Imam Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullah fi kitabih Umdatul Ahkam bab jami. Al-hadith al-awwal an Abi Qatadah الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. حديث متفق عليه. Hadis yang pertama dari Abu Qatadah, nama beliau Al-Harith Ibn Rib'i Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridainya. Qala, bahasanya beliau berkata, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjid," apabila salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, "fala yajlis," maka janganlah dia duduk, "hatta yusalli raka'ataini," hingga dia salat dua rakaat, hingga dia salat dua rakaat. Kita lihat keterangan Al-Imam Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Kata beliau, babu jami', yani jami' li anwa'in katsiratin. Ini bab yang menghimpun sekian banyak permasalahan. Lakin akan tetapi, kulluha min jinsis salah. Beragam permasalahan yang disebutkan pada bab ini, semuanya masuk ke dalam jenis atau permasalahan salat. Kata beliau selanjutnya, qawlu fi hadithi Abi Qatadah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadith Abi Qatadah, idza dakhala ahadukum al-masjida ila akhiri, fihi masyru'iyyatu tahiyatil masjid. Pada hadis ini di antara faidah yang bisa dipetik, padanya yang pertama yakni disyariatkannya tahiyatul masjid. Lafaz masyru'iyah disyariatkan, jadi ini berkaitan dengan hukum syar'i, terkait dengan perintah, di mana bisa jadi hukumnya itu wajib ataupun mustahab atau sunnah. Ya, kalau perkara yang sifatnya mubah, ya, itu tidak diistilahkan masyru'. Jadi sekali lagi diingat, istilah masyru' bisa jadi hukumnya itu wajib ataupun mustahab atau sunnah. Kemudian wafihi, di antara faedah dari hadis ini pula, annahu yanbaghi lil insan, bahal yang semestinya bagi seseorang, idza dakhala al masjid, jika dia masuk ke dalam masjid, an yakuna ala taharatin, agar dia masuk ke dalam masjid dalam keadaan suci. Apa faedahnya? Liya'tiya bihima qabla an yajlisa, agar dia bisa menunaikan salat dua rakaat ini, qabla an yajlisa, sebelum dia duduk. Wahada amun fi kulli halin, dan disyariatkannya untuk menunaikan salat dua rakaat ini atau yang disebut dengan tahiyatul masjid ini berlaku umum pada setiap kondisi. Ya, berlaku umum pada setiap kondisi, maknanya juga pada waktu-waktu yang terlarang dari menunaikan salat sunnah. Ini antara salat subuh hingga terbit matahari, dan antara salat asar hingga terbenam matahari. Nah, pada waktu itu pun salat dua rakaat ini tetap disyariatkan. Adapun sebagaimana sudah kita lewati bahwa larangan dari salat sunnah itu berkaitan dengan salat sunnah mutlak. Ya, adapun ini adalah salat yang memiliki sebab. Ya, salat yang memiliki sebab sebagaimana yakni salat jenazah ini dibolehkan pada waktu-waktu tersebut karena termasuk di antara salat yang memiliki sebab. Kemudian hatta warada, sampai pun telah datang riwayat annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam amara bihima, beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam memerintahkan untuk menunaikan salat dua rakaat ini, man dakhala, kepada seseorang yang wahuwa yakhthubu yawmal, man dakhalahu wa huwa yakhthubu yawmal jumu'ah. Nabi sampai-sampai memerintahkan seseorang yang masuk ke dalam masjid sementara beliau sedang berkhutbah pada hari Jumat, Nabi memerintahkan untuk orang tadi salat dua rakaat, yang tentunya beliau memutus khutbahnya, demi untuk menyuruh sahabatnya tadi salat dua rakaat. Ma'a anna istima'al khutbati wajibun. Ya, bersamaan bahwa mendengarkan khutbah ini hukumnya wajib. Dan tentunya ketika seseorang menunaikan salat tahiyatul masjid, ya, di saat khatib berkhutbah, ya, dia konsentrasi ke dalam salatnya, tidak mendengarkan khutbah. Sementara mendengarkan khutbah wajib. Dan ini menunjukkan kepada kita, ya, termasuk dalil yang dijadikan oleh sebagian ulama untuk menunjukkan bahwa hukum dari salat tahiyatul masjid adalah wajib. Kenapa? Karena mendengarkan khutbah itu wajib. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabat yang masuk tadi untuk salat dua rakaat. Ya, tidaklah suatu perkara wajib, ya, dikalahkan oleh perkara yang lainnya kecuali menunjukkan perkara yang mengalahkan itu wajib juga. Ya, sebagaimana kita ketahui tentang hukum salat Id. Ya, menurut pendapat yang rajih adalah wajib. Ya. Di antara dalil para ulama yang menyatakan wajibnya salat Id selain diperintahkannya kepada para wanita sampai pun yang sedang haid untuk bisa mendengarkan khutbah. Di antaranya bahwa jika Id ini terjadi di hari Jumat, maka ya, atas ini kaum muslimin, mereka ya dicukupkan dengan salat Idnya untuk tidak mendatangi salat Jumat. Ya, mereka melaksanakan salat zuhur. Juga termasuk perkara yang perlu untuk diperhatikan dalam hal ini, karena kita mungkin sering melihat khususnya di masjid-masjid umum, di mana sebagian di antara kaum muslimin jika datang ke masjid di hari Jumat dalam keadaan muadzin sedang mengumandangkan adzan, ya, mereka lebih memilih untuk apa? Mendengarkan adzan terlebih dahulu, ya, sambil selesai baru setelah itu, ya, pada saat khatib sedang berkhutbah, lalu mereka menunaikan salat ini. Sementara kita ketahui mendengarkan adzan itu bukan perkara yang wajib. Sehingga semestinya dia bersegera untuk menunaikan salat tahiyatul masjid, ya, untuk kemudian bisa bersegera untuk mendengarkan khutbah. Kemudian di antara para ulama yang berpendapat tentang salat tahiyatul masjid ini adalah hukumnya wajib adalah yang pertama al-imam As-Sanani, atau sebelumnya Ibnu Daqiq al-Id di dalam Ihkamul Ahkam Syarah Umdatul Ahkam. Kemudian Al-Imam As-Sanani, berikutnya adalah Al-Imam As-Syaukani, dan ini yang dianggap rajih oleh Al-Imam Ahmad ibn Yahya An-Najmi dalam Ta'sisul Ahkam. Dasar pendapat mereka, yaitu tidak ada mu'arid, yakni dalil yang berhadapan, ya, dengan dalil ini yang menggeser dari hukum asal. Ya, di mana hukum asal dari perintah adalah lil wujub, menunjukkan wajibnya. Dan pada perintah Nabi SAW di sini sekali lagi tidak ada yang menggeser dari hukum asal tersebut. Adapun hadis A'rabi, di mana dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Ya Rasulullah, akhbirni ma faradallahu alayya min salatin." Wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas diriku dari perkara salat. Nabi SAW menjawab pertanyaan A'rabi tadi dengan menyatakan, "As-salawatul khamsu illa an tatawwa'a syai'an." Salat yang lima waktu, kecuali jika engkau hendak melakukan tambahan sesuatu dari salat, maksudnya salat sunnah. Di akhir dari hadis tersebut, A'rabi tadi menyatakan, "Walladhi akramaka," demi zat yang telah memuliakan engkau wahai Nabi, "la atatawwa'u syai'an wa la ankusu mimma faradallahu 'alayya syai'an." Demi zat yang telah memuliakan engkau, aku tidak akan menambah sesuatu pun ya dari salat lima waktu tersebut, tidak pula menguranginya sedikit pun dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Kemudian orang tadi pergi dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Aflaha in shadaqa." Sungguh ya, jika dia jujur maka dengan ucapannya itu dia aflaha, dia berbahagia. Dalam lafaz yang lain ya, "dakhalal jannata in shadaqa." Niscaya dia akan masuk ke dalam jannah jika dia jujur dengan ucapannya. Terkait dengan hadis ini, maka para ulama yang menyatakan tentang wajibnya salat tahiyatul masjid tadi, mereka menyatakan bahwa apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari salat lima waktu ini adalah kewajiban yang sifatnya yaumiyah, yang rutin. Ya, di mana yaumiyah yang sifatnya harian, yang rutin, ini adalah salat lima waktu. Ya, sementara salat tahiyatul masjid ini sesuatu yang disyariatkan karena adanya sebab, yakni masuk ke dalam masjid. Ya. Jadi dari sisi ini perkaranya adalah berbeda. Karena kan bisa jadi ya suatu perkara diwajibkan karena adanya sebab tertentu. Ya, termasuk ya, contohnya tentang salat khusuf atau khusuf, salat gerhana. Di mana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya membimbing umatnya jika mendapati atau melihat sesuatu pada matahari atau bulan, yakni gerhana, agar mubadarah, bersegera untuk salat. Ini salat apa? Salat gerhana. Maka perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersegera ini ya, menunjukkan bahwa tidak boleh ditunda-tunda. Dan ya, tidak boleh ditunda-tunda ini menunjukkan ya, wajibnya untuk bersegera menunaikan perkara tersebut. Dan diingat pula bahwa kita melaksanakan sholat gerhana dengan melihat, ya, tidak berdasarkan apa, ya, tidak berdasarkan dengan berita ataupun perkiraan para ahli hisab, apa hisab, ahli hisab apa ahli hisab, ya, dua-duanya biasanya. Kemudian kata beliau selanjutnya, wassahihu, dan yang benar, di sini lafaz wassahih menunjukkan di sana ada khilaf. Yang benar, yakni yang rajih, annahu 'amun mutlaqan hatta walau dakhala fi waqtin nahi. Bahwa perintah untuk salat tahiyatul masjid ini sifatnya umum dan mutlak, lepas, tidak terikat, ya, dengan waktu-waktu tertentu. Sampai pun jika seseorang masuk ke dalam masjid fi waqtin nahi, pada waktu yang terlarang, ini terlarang dari menunaikan salat sunnah yang sifatnya mutlak. Juga termasuk dalam hal ini jika pelaksanaan salat Id dilaksanakan di masjid. Baik. Boleh atau tidak salat Id di masjid? Ya. Ahmad. Boleh enggak salat Id di masjid? Hah? Enggak boleh. Baik. Fahri, boleh enggak salat Id di masjid? Hah? Boleh, ya, boleh. Kan tapi yang lebih utama dilaksanakan di tanah lapang. Baik. Ya, bisa jadi karena suatu sebab, ya, entah itu kondisinya becek ataupun pas terjadi turun hujan lebat. Ya, maka dibolehkan, ya, salat Id di masjid. Baik. Nah, terkait dengan salat di lapangan, ya, para sahabat meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau tidak mendahului dengan salat, tidak pula yakni setelahnya salat ini setelah salat Id dengan salat apapun. Artinya, ya, dari sini menunjukkan bahwa ketika salat di lapangan, ya, tidak ada tahiyatul musalla, ya. Dia langsung mengambil saf. Nah, jika dilaksanakan salat Id di masjid, maka berlaku perintah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini. Ya, seorang masuk ke dalam masjid, maka hendaklah dia salat 2 rakaat. Ya, hendaklah dia salat 2 rakaat sebelum dia duduk. Kemudian bagaimana kalau seseorang mendapati misalnya, ya, waktunya sempit untuk dia bisa salat tahiyatul masjid, kemudian salat qabliyah atau sebelumnya salat sunnah wudu, ya, yang memungkinkan baginya hanya mencukupkan salat 2 rakaat. Maka dalam hal ini, ya, jika dia meniatkan salat qabliyah, kalau itu yang ada salat qabliyahnya, ya, kemudian dia meniatkan dengannya juga salat 2 rakaat, ya, sebelum dia duduk, maka yang demikian, ya, mencakup dua-duanya. Kenapa? Karena di sini, ya, perintah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di sini sifatnya yakni mutlak, ya. Seseorang jika dia telah salat 2 rakaat, entah itu dia niatkan itu untuk salat wudu, ya, setelah wudu kemudian masuk ke dalam masjid, kemudian salat 2 rakaat dengan niat apa tadi? Ya, salat sunnah wudu, maka dia pun telah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di sini. Idza dakhala ahlukul masjid fala yajlis hatta yusalli rakatain. Berapa rakaat salat sunnah wudu? 2. Berarti jika dia melaksanakan itu sudah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini. Kemudian wa yustasna min dzalika ad-dakhilu lil masjidil haram. Dikecualikan dari perintah menunaikan 2 rakaat sebelum duduk ini atau tahiyatul masjid ini, seorang yang masuk ke Masjidil Haram, fa innahu yustahabbu lahu at-tawaf. Dikarenakan sungguhnya disunnahkan ya baginya untuk tawaf. Disunnahkan baginya untuk tawaf li'annahu tahiyyatu al-Masjidil Haram. Karena sungguhnya tawaf ini ya merupakan tahiyyatu Masjidil Haram. Penghormatan terhadap Masjidil Haram. Kemudian pada ta'liq disebutkan di sini zada fi hasyati nuskhatil matan walau kila innahu yasduku alaihi annahu lam yajlis hatta salla rak'ataini ay rak'atai at-tawaf lam yakun biba'idin. Pada hasyiah atau footnote atau catatan kaki dari naskah matan ini, matan Umdatul Ahkam, ada tambahan keterangan. Dan seandainya dikatakan bahwa bagi seorang yang masuk ke dalam masjid, ini Masjidil Haram, untuk dia tidak duduk kecuali ya sampai di atas setelah dia salat 2 rakaat, yakni 2 rakaat setelah tawaf, maka tentu yang demikian bukan sesuatu yang baid, yakni yang jauh ini dari apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di sini. Jadi andai ya dia datang kemudian tawaf, kemudian setelah itu salat 2 rakaat setelah tawaf, maka orang tadi pun telah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di hadis ini. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa tawaf ini ibadah yang khusus, ya, tidak dilaksanakan kecuali di mana? Ya, di Masjidil Haram mengelilingi Ka'bah. Ya. Tidak dilakukan di masjid yang lainnya di dunia ini. Oleh karena ini termasuk yang ditanbihkan, diingatkan oleh para ulama terkait dengan pelaksanaan latihan manasik haji itu. Ya. Di sebagian KBIH itu kan dibuat miniatur Ka'bah, ya. Seperti itu. Ya. Yang dibimbing oleh para ulama ya tidak dengan cara seperti itu, ya, karena tawaf ini ibadah ya dilakukan khusus mengelilingi Ka'bah, tidak mengelilingi yang lainnya, ya. Oleh karena itu cukup dengan yang diterangkan dengan gambar, ya, dan itu sudah bisa dipahami. Ada sebagian yang mungkin nggak mantap kalau nggak praktek, ya. Maka jawabannya cukup dengan apa yang dibimbingkan ya oleh para ulama ya menjadi kebaikan bagi umat ini. Kemudian berikutnya kama ustadzniya ma taqaddama annahu la yaruddul mara baina yadayhi fih. Sebagaimana dikecualikan pula, yakni di Masjidil Haram, sebagaimana keterangan yang telah lalu, bahwa seorang yang salat di Masjidil Haram tidak menghalangi kalau ada orang yang lewat di hadapannya ketika dia sedang salat. Ini pendapat di antara para ulama yang menyatakan bahwa perintah untuk yakni menahan atau menghalangi orang yang hendak lewat di hadapan seorang yang salat itu tidak berlaku di Masjidil Haram. Ya, masalah ini, masalah yang di sana ada perbedaan pendapat, termasuk Al-Imam Al-Albani rahimahullah memandang bahwa perintah untuk mencegah orang yang akan berlalu di hadapan orang yang salat ini berlaku umum di masjid yang manapun, termasuk Masjidil Haram. Kemudian, وَكَذَلِكَ مَنْ دَخَلَ وَقَدْ أُقِيمَتِ الْفَرِيضَةِ. Demikian pula dikecualikan dari perintah untuk melaksanakan salat dua rakaat atau tahiyatul masjid ini, ya, dikecualikan artinya dia tidak diperintah untuk melaksanakannya ketika dia masuk ke dalam masjid, وَقَدْ أُقِيمَتِ الْفَرِيضَةِ, di mana ternyata salat wajib ini sudah ditegakkan. Ya, sudah ditegakkan. Baik itu belum mulai, ya, tapi sudah hampir dimulai, ya, ataupun telah dilaksanakan, di mana belum selesai. Maka dia tidak melaksanakan salat tahiyatul masjid terlebih dahulu. Ya. Tetapi langsung masuk ke dalam sholat wajib tersebut. Apakah setelahnya bagi orang yang menghadapi kondisi seperti ini disyariatkan untuk mengqadha? Baik, wallahu ta'ala alam. Sampai sejauh ini, ya, saya secara pribadi belum mendapatkan kalam di kalangan para ulama yang memerintahkan untuk mengqadha tahiyatul masjid bagi seseorang yang tidak sempat melaksanakannya karena masuk ke dalam masjid sudah ditegakkan sholat. Kemudian dikatakan di sini, fayusalliha, maka hendaklah dia melaksanakan sholat yang wajib tersebut, wa takfihi an tahiyatil masjid, ya, sehingga sholat fardu tersebut, sholat yang faridah tadi, telah mencukupkan dia dari perintah untuk melaksanakan salat tahiyatul masjid. Maknanya jika dia masuk ke dalam masjid sudah ditegakkan salat, maka dia ikut ke dalam salat tersebut dan tidak diperintahkan untuk melaksanakan salat tahiyatul masjid setelahnya. Kemudian bagaimana kalau seseorang mungkin karena suatu kebutuhan dia harus berbolak-balik keluar masuk masjid. Baik, apakah dia cukup dengan sholat tahiyatul masjid satu kali saja? Ya, ataukah ya dia melaksanakannya berulang setiap kali masuk ke dalam masjid tersebut? Terkait dengan permasalahan ini, Al-Imam Ahmad ibn Yahya al-Najmi, beliau memilih pendapat dari apa yang juga merupakan pendapat dari Sun'ani, ya, bahwa tetap disyariatkan, ya, untuk melaksanakannya bagi seorang yang masuk, ya, berulang, mungkin karena dia misalnya, ya, setelah masuk ke dalam masjid, ya, kemudian melaksanakan salat tahiyatul masjid, kemudian ternyata berhadat, ya, berwudu, kemudian masuk ke dalam masjid kembali dan melaksanakan salat tahiyatul masjid ini. Kita masuk hadis berikutnya. Al-hadis tsani an Zaid ibn Arqama radhiyallahu ta'ala anhu. Qala kunna natakallamu fi shalati yukallimu ar-rajulu sahibahu wa huwa ila janbihi fi shalah hatta nazalat وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. Hadis ini juga muttafaqun alaih. Hadis yang kedua dari Zaid ibn Arqam, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridainya. Qala, kata beliau, kunna natakallamu fi shalah. Dahulu kami biasa bercakap-cakap ya, ketika salat. Yukallimu ar-rajulu sahibahu wa huwa ila janbihi fi shalah. Seseorang dari kami mengajak bicara sahibnya, yakni saudaranya yang ada di sampingnya, ya, dalam keadaan sedang salat. Ya, dahulu demikian dikatakan oleh Zaid bin Arqam. Kalau sudah salat, Allahu akbar. Kaifal hal. Berbicara seperti itu. Hatta nazalat, hingga turun firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa qumu lillahi qanitin. Dan hendaklah kalian semua berdiri menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan qanitin. Makna kunut, yani dawamut ta'ah. Ya, senantiasa dalam ketaatan. Maka dengan turun ayat ini, kata Zaid ibn Arqam, fa'umirna bisukut, maka kami diperintahkan untuk diam. Yani tidak berbicara dengan pembicaraan manusia, yani obrolan. Wa nuhina 'anil kalam, dan kami dilarang dari berbicara. Jadi perintah untuk diam dan dilarang untuk berbicara. Ya, dan sebagaimana kita ketahui dalam pembahasan kitab-kitab fikih, bahwa pembicaraan ya, yang sifatnya kalam adami, pembicaraan di antara manusia, ini adalah perkara yang membatalkan salat. Oleh karena itu, jika seorang sedang salat, dia tidak mentashmit ya, saudaranya yang bersin ya, tidak mendoakan, karena ini termasuk kalam annas, ya, kalam adami. Kita lihat keterangan Al-Imam Sa'di rahimahullah. Wa qawluhu fi hadis Zaid ibn Arqam radhiyallahu ta'ala anhu, kunna natakallamu fi shalah ila akhiri. Pada hadis ini, kata Al-Imam Sa'di, fihi an-nahyu 'anil kalam fi shalah, li'annahu yukhalifu maqsudaha. Pada hadis ini terdapat larangan dari berbicara di dalam salat. Li'annahu yukhalifu maqsudaha, karena sungguhnya berbicara ketika salat ya, ini adalah perkara yang menyelisih maksud dari salat. Sebagaimana kita ketahui bahwa ketika seorang hamba salat, dia menghadap Rabbnya, bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan termasuk yang diingatkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ya, tentang hal yang banyak terjadi di kalangan manusia, di mana mereka ketika sedang bermunajat menghadap Allah subhanahu wa ta'ala di dalam salat ya, mereka tidak meminta, tidak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak memanfaatkan waktu-waktu yang mustajab di dalam salatnya untuk berdoa. Justru setelah selesai salat ya, setelah selesai salat mereka menutup zikirnya dengan apa? Dengan doa. Ini banyak terjadi ya. Ya, seperti itu. Ya, sampai kata beliau, mestinya ketika sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala, di situ kesempatan untuk meminta, bukan setelah ya pergi ya beranjak dari salatnya. Kan semestinya begitu. Kita meminta itu ketika sedang menghadap ya. Ya, bukan telah pergi membelakangi minta ini. Oleh karena itu, terkait dengan doa ya setelah salat wajib 5 waktu. Ya, tidak ada sahabat yang meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukannya. Justru yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah salat 5 waktu berzikir. Ya, sebagaimana zikir-zikir yang beliau ajarkan. Kemudian wal kunut huwa dawamu ta'ati bi khudu'in. Dan kunut maknanya adalah dawamu ta'ah, ya, ketaatan yang terus-menerus bi khudu', ya, dengan penuh ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Waqad amara fi sholati bis-sukuti was-sukun. Di mana ya, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah memerintahkan di dalam salat, atau dengan ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam salat untuk sukut, yakni diam, dan sukun, tenang. Ya, tidak boleh di dalam salat terburu-buru di dalam melaksanakannya, ya, sampai tidak tuma'ninah. Kita mengetahui bahwa tuma'ninah adalah merupakan bagian dari rukun salat. Jika seorang tidak tuma'ninah dalam salatnya, tidak sah salatnya. Kemudian wa mubtilatus salati thalathatun, dan pembatal-pembatal salat, kata Al-Imam Sa'di, thalathah, ada 3. Jadi 3 ini merupakan yakni rangkuman kesimpulan beliau rahimahullah. Ya, di mana kalau kita melihat rinciannya, ya, maka di sana kita dapati kalam para ulama itu lebih dari 3 perkara. Dirangkum oleh beliau. Wa ma siwaha lam yathbut. Adapun di luar dari 3 perkara ini, maka tidak sabit. Ya. Al-awwal, di antara perkara pembatal salat yang pertama adalah al-harakatul katsirah al-mutawaliyah li ghairi daruratin. Yani gerakan yang banyak yang saling berkesinambungan. Li ghairi darurah, bagi orang yang tidak menghadapi kondisi darurat. Sehingga kondisi darurat dikecualikan dari itu. Ya, seperti pada pelaksanaan salat khauf, ya. Seorang ya melaksanakan salatnya dengan melakukan gerakan-gerakan yang itu di luar salat dan banyak. Tapi karena kondisinya. Ya, pada kondisi perang. Ya, apalagi zaman dulu perangnya dengan pedang. Ya. Seorang salat sambil mungkin menangkis, ya, menyerang dalam keadaan salat. Ini karena ya kondisi. Adapun dalam kondisi yang tidak seperti itu, maka gerakan yang banyak, yang sering, dan saling berkesinambungan satu dengan yang lainnya, saling bersambung, maka gerakan yang seperti ini gerakan yang membatalkan sholat. Bagaimana kita bisa mengetahui dhabitnya atau patokannya? Yaitu ketika orang yang melihat orang tersebut, dia tidak melihat bahwa orang itu sedang sholat. Ya, contohnya misalnya seseorang mengejar sutroh, ya, dia di tengah masjid, ya, ingin mendapatkan sutroh karena di depannya kosong semua. Orang-orang yang sudah selesai sholatnya pada pergi, tadinya dia bersutroh kepada seseorang dari mereka yang sudah sholat, ternyata kosong semua ke depan, ya, mungkin dia harus melangkah 10 langkah Ya. Orang melihatnya, dia bukan orang yang sedang sholat, tapi sedang apa? Sedang jalan-jalan. Ya, seperti itu. Maka gerakan yang semisal ini gerakan yang banyak dan berkesinambungan sehingga batal sholatnya. Kemudian as-sani, berikutnya yang kedua dari pembatal salat adalah tarku wajibin min wajibatish shalah. Meninggalkan perkara yang wajib dari kewajiban-kewajiban salat. Wa qauluna wajibun, dan perkataan kami wajib di sini ya'umur rukna wasyarta wal wajiba. Di sini bukan sebatas apa yang disebutkan dengan wajibatus shalah, tetapi mencakup di dalamnya apa yang hukumnya merupakan rukun, jadi dari rukun-rukun salat, ya, seperti takbiratul ihram, ini rukun salat, ya, kemudian ruku sujud, ya, ini rukun salat, washar, demikian pula yang hukumnya merupakan syarat, ya, seperti taharah, istiqbalul kiblah, ya, kemudian dukhulul waqt, ya, ini syarat-syarat salat. Juga yang hukumnya wajib seperti tasyahud awal, ini hukumnya wajib. Nah, jika seorang meninggalkan perkara-perkara tadi, baik itu yang rukun ataupun syarat ataupun wajib, dengan sengaja, ya, dengan sengaja, maka batal salatnya. Adapun perkara yang sunnah, ya, maka salatnya tetap sah, ya, meskipun tentunya dari sisi pahala tidak sempurna sebagaimana yang melaksanakan sunnah-sunnah di dalam salat. Tapi ini maksud dari perkataan beliau bahwa di antara perkara yang membatalkan salat adalah meninggalkan perkara yang wajib, yakni mencakup di dalamnya rukun-rukun salat, ya, salah satu darinya ditinggalkan, ataupun perkara yang sifatnya syarat-syarat salat, ataupun perkara yang sifatnya kewajiban-kewajiban di dalam salat. Wallahu ta'ala alam. Ini yang sementara kita pelajari. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.